بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua dan terus memperbaharui nikmat kepada kita, sehingga tidak seharusnya kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat tersebut adalah dimudahkannya antum bisa kembali ke sini untuk duduk belajar qala Allah, belajar qala Rasul. Hakikatnya barakallahu fikum, tidak ada perkara yang menggembirakan seorang mukmin atau seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, melebihi penuhnya hilaqah, penuhnya halaqah-halaqah ilmu dengan mereka-mereka yang belajar. Maka ini adalah perkara yang amat sangat menggembirakan, dan kegembiraan itu akan terasa ketika majelis-majelis zikir sudah mulai sepi, ya. Maka ini adalah perkara yang amat sangat menggembirakan hati ketika bisa dilihat pemandangan halaqah Quran penuh dengan tulab yang menyetorkan hafalannya atau yang memurojaah hafalannya. Begitu juga halaqah-halaqah pagi, ya. Tulab memenuhi masjid belajar, baik di atas maupun di bawah. Ini adalah nikmat azimah yang kami senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut, sehingga nikmat ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang tidak ada halaqah ilmu di sana zulmah, ya, gelap, ya, jauh dari kata barakah. Karena tidak ada ilmu yang disampaikan di sana. Tidak ada yang menyampaikan qala Allah dan qala Rasul. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ini. Begitu juga yang kedua, di antara penyebab yang menyebabkan kita bergembira, ya, bahwasanya antum datang kembali ke sini setelah sekian lama, 3 minggu kurang lebih, 3 pekan istirahat libur, ya, demikian keadaannya, ya. Artinya seseorang ada kalanya mereka nasyat, ya, terus belajar semangat. Kemudian ada kalanya mereka istirahat, ya, mengistirahatkan badannya, mengistirahatkan otaknya. Ya. Ya, di zaman Nabi SAW ila yaumina hadza. Oleh karenanya Abu Bakar Siddiq bersama Hamdalah, ya, pernah berbicara bahwasanya keadaan mereka ketika keluar dari majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah lupa akhirat. Seolah-olah lupa akhirat. Ketika disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika demikian keadaannya ya Hamdalah, niscaya malaikat, artinya kalau serius terus ingat akhirat terus, maka malaikat akan berjabat tangan denganmu, engkau berada di tempat tidurmu, engkau berada di jalan-jalanmu dan seterusnya. Ya. Walakin sa'atan wa sa'atan. Namun kata Rasulullah, sesekali ini ya, semangat kita dalam urusan akhirat kita, dalam urusan belajar kita, sa'atan sesekali kita juga istirahat, ada hak keluarga. Inna li nafsika alaihi haqqan, inna li nafsika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, begitu juga untuk keluargamu ada hak. Ya. Antum baru datang, ya. Artinya sudah antum tunaikan itu semua, istirahat antum, begitu juga apa yang semestinya antum berikan kepada keluarga antum. Alhamdulillah. Maka ini adalah perkara yang mengembirakan. Dan kembali untuk berjuang, ya, berjuang dan berjihad. Yang antum lakukan adalah salah satu bagian daripada jihad fi sabilillah, yaitu berjihad untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak seharusnya kaum muslimin ini mereka semuanya lari ke medan jihad, ke medan perang. Ya. Apa faedahnya? Faedahnya sebagian mereka ada yang dijadikan atau ada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar. Ya. Tidak semuanya yang berangkat ke medan perang. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah, jika ada sebagian mereka pada dalam setiap kelompok itu ada orang-orang yang liyatafaqahu fid-din, untuk terus belajar agamanya. Liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Untuk memperingatkan kaumnya ketika mereka kembali, ya, untuk memperingatkan kaumnya untuk mereka kembali. Nah, ini diantara tujuannya, dan ini adalah bagian daripada jihad fi sabilillah. Maka dengan ini semangatlah kalian kembali di dalam berjihad, di dalam menuntut ilmu. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan ketika ditanya amalan apa saja yang utama, kata Rasulullah birrul walidain, kemudian apa lagi, kemudian as-salatu ala waqtiha, kemudian birrul walidain, kemudian al-jihad fi sabilillah, dan termasuk bagian daripadanya adalah talabul ilmu. Ya, semangat lagi, ya, dalam belajar. Jangan pernah loyo, berada pada barisan yang terdepan di dalam hifdzul Quran, dalam menghafal Al-Quran, di dalam hifdzus sunnah, menghafal as-sunnah, begitu juga hifdz aqwalus salaf, yaitu ucapan-ucapan salaf. Apa yang kita butuhkan untuk kita hafal, maka selalu semangat. Ya, selalu semangat. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada mukaddimah ini, selebihnya kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita, pembacaan tafsir Taisir Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Mannan. Naam, Ahmad Uri, تفضل اقرا. بسم الله. 1, 2, 4. Nah, lanjut. Lanjut. Yukhbiru ta'ala. وامتحنه ويزكو ها ويخلص نعم ويخلص ذهبه نعم نعم cukup. Ayat selanjutnya setelah kita membaca pada akhir pertemuan kita firman Allah alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati sampai pada akhir wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la syafa'ah wa la tanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsarun adalah Al-Baqarah 124 yang bunyinya wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahu. Ya. Dari baca barusan yang maknanya yaitu ketika Allah menguji Ibrahim ya, dengan kalimat kemudian Ibrahim menyempurnakannya. Yaitu dengan kalimat, dengan ujian-ujian yang berbentuk syariat al-kalimat di sini yang dimaksud adalah faraid faridah-faridah daripada agama ya syara'i' semuanya walaupun di sana para ulama para mufassirin ikhtalafu mereka berselisih yang dimaksud dengan al-kalimat ada yang menyatakan terkait dengan taharah ada yang menyatakan yang dimaksud dengan kalimat ini itu dan lain sebagainya al-kalam tawil namun tidak keluar daripada syara'i' ya artinya Ibrahim diperintahkan oleh Allah diperintahkan dengan sekian perintah dengan sekian awamir ya dengan sekian awamir banyak sekali yang diperintahkan kepadanya. Ya. kemudian diselesaikan. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah Subhanahu wa taala menyatakan aku menjadikanmu imam kepada manusia. Qala itu Ibrahim berkata wa min dzurriyyati dan dari keturunanku. Qala la yanalu ahadudz zalimin. Maka kemudian Allah menjawab janjiku tidak akan diberikan kepada orang-orang yang zalim. Wa idh ja'alna al-baita, ketika kami jadikan al-bait yaitu Ka'bah masabatan linnas, itu tempat yang menjadi tujuan manusia, wa amnan dan diberikan rasa aman di sana. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikan dari makamnya Ibrahim sebagai musalla. Wa ahidna ila Ibrahim, dan kami perintahkan kepada Ibrahim wa Ismail dan putranya Ismail, an tahhira baiti lit-taifin, untuk menyucikan rumahku yaitu Ka'bah lit-taifin, untuk orang-orang yang bertawaf, wal-akifin dan orang-orang yang beriktikaf, war-ruk'i sujud dan orang-orang yang melakukan rukuk dan sujud. Ya. Sebelum kita melanjutkan daripada apa yang disampaikan oleh Imam Sa'di rahimahullah, yang pertama adalah al-bala, al-ibtila. Al-ibtila adalah imtihan. Ya, al-ibtila adalah imtihan wal-ikhtibar, ujian. Hakikatnya manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia ini diuji. Semuanya. Ya, tidak ada yang selamat dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Imma dengan syar, imma dengan sesuatu yang tidak kita senang, atau dengan sesuatu yang menggembirakan, ya. Kedua-duanya maka wajib bagi kita untuk senantiasa imma syakir, imma sabar, imma bersyukur atau kita bersabar menghadapi ujian tersebut. Adapun Ibrahim, Ibrahim adalah beliau dijuluki Abul Anbiya, ya, karena dari keturunannya para nabi, ya, dan rasul. Bahkan beliau adalah anak keturunan daripada Nuh alaihi salam. Nama beliau adalah Ibrahim bin Tsarih, ya, atau Tarih atau Tarih, ya. Ada sekian versi dari kalangan ahlul kitab menyatakan begini dan begitu, dan ada dua, ada yang menggunakan ta atau tiga, ya, ta kemudian sin yaitu Tsarih, ada yang menggunakan ta langsung Tarih, ada yang menggunakan ha Tarih. Wallahu a'lam shawab. Ala kulli hal, demikian yang di sebutkan oleh para muarrikhin, termasuk di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Ya. Bin Nahur, ya. Bin Saruh, Bin Ra'u, ya. Bin Falig, bin Abir, ya. Dia adalah Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Saru dengan ghin, ya, bin Ra'u, ya. Bin Falig bin Abir bin Shalih, ya. Bin Shalih bin Arfakhshad, ya. Ini nama yang agak sulit untuk diucapkan, bin Arfakhshad bin Sam. Nah, Sam ini adalah anak Nabi Nuh bin Nuh alaihi salatu wassalam, ya. Yang masing-masingnya usianya semakin ke Nuh semakin tua, ratusan tahun, ya. Semakin tua. Ibrahim di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala pernah menjelaskan tentang nama bapaknya ya di dalam Al-Qur'an. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azara, ya. Li abihi Azara. Lantas siapa yang tepat namanya bapaknya? Ketika Allah menyatakan Azar, ahli sejarah mereka sepakat namanya antara Tsarikh atau Tarikh bapaknya. Namun dikatakan ada dua nama atau salah satunya lakob. Ya, salah satunya adalah julukan kepada bapaknya Ibrahim alaihi salam. Ya. Kemudian Ibrahim juga dijuluki Al-Khalil. Ini julukan beliau. Nabi Ibrahim dijuluki Khalilullah. Ya, apa makna Khalil? Al-Khalil diambil dari kata khullah, yang maknanya adalah a'la darajah lil muhabbah, yaitu derajat yang tertinggi daripada kecintaan. Ya, tingkatan tertinggi daripada kecintaan disebut khullah. Jadi khalilullah yaitu kekasih Allah subhanahu wa ta'ala yang tertinggi. Ya, kekasih Allah yang tertinggi. Beliau diberikan anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada awalnya tidak diberikan anak ketika menikah dengan Sarah istri beliau, ya. Kemudian menikah kembali dengan Hajar dan diberikan seorang anak yang juga sebagai seorang nabi dan rasul, yang dari keturunannya, ya, dari keturunan Ismail alaihi salam, para nabi, zuriyah nabi dan rasul sampai kepada nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, maka Nabi SAW menyatakan al-anbiya ikhwatul li'adad. Ya, sangat benar, al-anbiya itu saudara, bapaknya satu, ibunya berbeda-beda. Ya, demikian, ya. Yang beliau dikatakan punya kunyah Abu Dhaifan, ya, Abu Dhaifan, ini kunyahnya Ibrahim, ya. Dilahirkan di tempat yang disebut dengan Babil, ya, Babil. Beliau adalah seorang yang mendakwakan tauhid, dan yang pertama kali beliau dakwakan kepada tauhid dengan perintah Allah, dengan izin Allah, adalah kepada bapaknya, ya, kepada bapaknya yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idz qala li abihi, ketika berkata kepada bapaknya, ya, ya abati lima ta'budu, ya, wahai bapakku, kenapa engkau beribadah ma la yasma' wa la yubsir, yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, ya, wa la yughni 'anka syai'an, dan tidak bisa memberikan sesuatu apapun kepadamu, artinya tidak bisa apa-apa patung-patung tersebut, ya. Dan seterusnya, ya, diabadikan di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat tentang kisah Ibrahim, ya, tentang kisah Ibrahim alaihi assalam, ya, dengan sebutan-sebutan yang lembut kepada bapaknya, ya abati, ya, dengan mengingatkan, ya, juga terkadang menyatakan inna ya abati la ta'budu syaitan, ya, wahai bapakku, janganlah kau menyembah syaitan, ya, inna syaitan kana lirrahmani asiya, karena syaitan adalah makhluk yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Ala kulli hal, kisah tentang Ibrahim sangat luas di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah, di antara perintah-perintah yang diberikan yang menunjukkan kekokohan Ibrahim alaihissalam, ya, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, ya, anak yang luar biasa dicintainya, ya, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Ya, namanya nabi dan rasul, orang yang paling takut kepada Allah, ya, maka berusaha untuk menyampaikan kepada anaknya, anaknya pun juga anak yang baik, orang pilihan, ya, yang mendapatkan doa bapaknya, mendapatkan doa bapaknya Ibrahim, ya, didoakan untuk tidak menyembah berhala, ya. Ibrahim berkata, ya bunai, wahai anakku, inni arafil manam, aku melihat di dalam mimpiku, wa inni azbahuk, dan aku menyembelihmu, fanzur madza tara, apa yang kau pandang. Subhanallah, ini adalah adab dari bapak kepada anaknya. Artinya bukan langsung memastikan, Ibrahim tahu itu datangnya dari Allah Azza wa Jal, namun mimbab ta'dib, ya, mengajari dan mendidik sang anak. Maka Ibrahim pun menyatakan, fanzur madza tara, lihat bagaimana pendapatmu, wahai anakku. Anak yang baik pun menyatakan, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, sampai pada akhir ayat disebutkan ketika akan disembelih diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba. Fa'ala kulli hal, ya. Karena keikhlasan Ibrahim dan kekokohan Ibrahim di dalam mendakwahkan tauhid, maka Allah pun Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti, ya, mengikuti agama Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, kata Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Wa ma kana min al-musyrikin, karena Ibrahim bukanlah seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Athar daripada tauhid yang ada, begitu juga apa yang ada di dalam kiblatnya kaum muslimin, semuanya adalah athar daripada Nabiullah dan Khalilullah serta Rasulullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Baik. Qala, mari kita langsung lanjut pada apa yang disampaikan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Qala yukhbiru ta'ala 'an 'abdihi, yaitu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang hambanya, wa khalilihi Ibrahim alaihi salam, dan kekasihnya, ya, Ibrahim alaihi salam. Ya, telah lalu sekelumit tentang siapa Ibrahim alaihi assalam. Al-muttafaq ala imamatihi, yang disepakati. Ya. Yang disepakati atas keimamannya, wa jalalatihi, dan keagungannya. Ya. Siapa yang tidak mengakui Ibrahim? Semua umat, ya, mereka mengakui Ibrahim alaihi salam. Alladzi kullun min tawa'if ahli alkitab tad'ihi, yang semua dari kalangan ahli alkitab mengaku-ngaku pengikut Ibrahim, ya. Bal wa kadzalikal musyrikun, bahkan kaum musyrikin pun demikian, ya. Kaum musyrikin pun demikian. Tidaklah ini semua kecuali bentuk daripada pemuliaan Allah terhadap Ibrahim, ya, dan ini tidak terlepas dari keikhlasan Ibrahim alaihi salam di dalam mendakwakan tauhid, ya. Namanya pun harum, bahkan di sisi ahli kitab sekalipun dan kaum musyrikin, ya. Wa anna Allah ibtalahu wa imtahanahu bikalimatin. Ini penyebutan di antara sebabnya, ya. Di antara sebabnya karena Allah mengujinya, ya. Menguji Ibrahim bikalimat, dengan kalimat itu tadi. Kalimat tadi sudah kita sampaikan maknanya adalah syariat. Ay bi awamir wa nawahi, dengan perintah-perintah dan larangan. Bagaimana tidak diberikan kemuliaan ya, disuruh menyembelih anaknya, dan Ibrahim pun akan menyembelihnya ya. Allah yang memerintahkan ya. Apa yang dikatakan Allah, yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka itulah yang menjadi prioritas utama. Begitu juga ketika diperintahkan untuk membangun Ka'bah ya, membangun Ka'bah bersama Ismail alaihissalam. Tugas yang sangat berat, yang sampai sekarang Ka'bah menjadi pusat ya, menjadi pusatnya kaum muslimin, mereka berdatangan min kulli fajjin amik, dari berbagai macam penjuru yang amat sangat jauh, dengan berbagai macam fasilitas mereka mendatangi rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Untuk menunaikan dan mendatangi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, wa'adzin binnasi, wa'adzin linnasi bilhajj ya, untuk menunaikan ibadah haji dan juga haji kita umrah. Kama hiya adatullah fi ibtilaihi li'ibadihi, sebagaimana kebiasaan Allah di dalam menguji hamba-hambanya. Ya, liyatabayyana al-kadzib alladhi la yathbut 'inda al-ibtila' wal-imtihan min as-sadiq alladhi turtafa' darajatah. Untuk lebih jelas siapa yang jujur, siapa yang dusta, yang tidak diberikan kekokohan ketika diuji oleh Allah, dan siapa yang memang betul-betul jujur, yang dengan ujian tersebut mengangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menguji manusia ya. Siapapun itu pasti diuji, dan di antara tujuan daripada ujian tersebut adalah sehingga diketahui mana yang jujur, mana yang tidak. Alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ya. Alif lam mim, apakah manusia itu menyangka dibiarkan mereka menyatakan kami beriman sedang mereka tidak diuji ya. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Tujuannya apa? Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, sehingga Allah tahu siapa yang jujur di dalam keimanan-keimanan mereka. Wala ya'lamanna al-kadzibin, dan diketahui orang-orang yang berdusta dan tidak jujur di dalam keimanannya. Maka Ibrahim sudah terbukti. Ya, Ibrahim sudah terbukti dengan ujian yang diujikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Wa yazidu qadru, dan dengan itu, dengan ujian tadi menambah kemuliaannya, menambah derajatnya, menambah kemuliaannya, menambah nilainya di sisi Allah. Wa yazku amalu, dan membuat amalnya pun juga bersih ya, menyucikan amalnya. Wa yukhlisu dahu, dan akan membuat maslaknya dia ya semakin ikhlas, jalannya dia semakin ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana min ajallihim fi hadzal maqam al-Khalil alaihi salam, dan yang paling baik di antara mereka, mereka yang diuji oleh Allah ya, yang mendapatkan kedudukan ini adalah Al-Khalil alaihi salam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi assalam. Naam, lanjut, tafadhol. min kulli, naam, muttabi'in lahum. Cukup, naam. Selanjutnya fa'atamma ma ibtalahu Allahu bih. Itu fa'atammahun, ya. Ini dari firman Allah, fa'atammahun, yaitu Ibrahim pun menyelesaikannya. Ya. Ibrahim menyelesaikan dan menyempurnakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu qala wa akmalahu wa waffahu, menyempurnakan dan menyelesaikan. Hal ini sesuai dengan apa yang Allah firmankan, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim telah menyelesaikan apa yang telah diperintahkan dan diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat anak-anak ujian lulus Ibrahim, ya, lulus dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Fa syakara Allahu lahu dzalik wa lam yazal Allah syakuran, dan Allah bersyukur, ya, kepada Ibrahim, dan Allah tetap dengan nama dan sifatnya yaitu syakur. Di antara nama Allah adalah syakur, yang terdapat padanya sifat syukur. Allah bersyukur kepada hambanya ketika hamba ini mau untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, yang kemudian dengan rasa syukur daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan balasan kepada Ibrahim. Ya, qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibrahim telah menyempurnakan ujian-ujian dari Allah, aku menjadikanmu imam kepada manusia. Ya, oleh karenanya Allah memerintahkan kita untuk mengikuti millah Ibrahim. Ya. Ayat yang sudah kita bacakan tadi, ikutilah millah Ibrahim yang lurus. Ya, wa ma kana minal musyrikin. Ya. Dijadikan imam, ya. Dijadikan panutan, ay yaqtaduna bika fil huda. Yaitu di antara tugas daripada imam tersebut yaitu manusia mencontohnya di dalam petunjuk, ya, di dalam mengambil petunjuk. Artinya memang harus betul-betul menjaga, harus betul-betul konsekuen di dalam melakukan perintah Allah dan meninggalkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamshuna khalfak, dan mereka juga berjalan di belakangmu. Ya, namanya imam, ya, namanya imam, mereka selalu menjadi panutan apa yang di belakangnya, ngikut. Maka sangat berbahaya jika seorang imam kemudian melenceng dari jalan yang benar. Yamshuna khalfaka ila sa'adatihim al-abadiyah, kepada kebahagiaan mereka yang kekal abadi dalam urusan akhiratnya. Oleh karenanya ditetapkan di dalam Islam bagaimana seharusnya kriteria seorang imam. Imam fiddin, dalam agama ataupun di dalam sholat. Artinya seharusnya tidak sembarangan. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Imam di dalam sholat adalah seseorang yang diikuti. Maka dari itu wajib bagi antum-antum sekalian yang diberikan amanah ini sebagai imam untuk memperbaiki, memperbaiki keadaan antum. Ya, berusaha. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, ya ummu ahadukum yang mengimami salah seorang daripada kalian adalah aqra'uhum bi kitabillah, yang paling bisa membaca kitab Allah, membaca baik itu qira'ah, ya diperbaiki qira'ahnya, baik itu hifz dari sisi hafalannya, ya in kanu fi hifzihi fi qira'ati sawa, maka ketika sama yaitu a'lamuhum bis sunnah, dalam riwayat aqdamuhum hijrah, yang paling lebih dahulu untuk berhijrah, dalam riwayat yaitu orang yang faham terhadap sunnah, ya faham terhadap sunnah, maka dipelajari. Artinya imam ini harus serba bisa, harus serba bisa. Antum masih dalam proses belajar, namun jangan pernah berhenti dari pembelajaran tersebut. Termasuk juga ketika sebagian dari antum dipilih sebagai imam, ya konsekuensinya harus berusaha, ya berusaha untuk mendatangi ini semua, terus belajar, ya kitab Allah, bacaannya diperbaiki, hifatnya juga ditambah, begitu juga sunnahnya, hadis-hadisnya, ya. Kalau di Arab, ya di Arab, imam masjid, ya, imam masjid itu didatangi orang. Imam masjid didatangi orang. Makanya di sana tidak sembarangan negara memilih seorang imam. Ya. Didatangi orang. Ada masalah di satu komplek, datang. Ketika sholat berjamaah dia, kemudian dia mendatangi imam. Wahai imam, ana mendapatkan masalah begini dan begitu. Ya. Hakada. Ya, maka tidak sembarangan. Tidak sembarangan di dalam menjadikan imam. Ya, setidaknya dia multazim bi syariah. Dia beriltizam, berpegang dengan syariatnya. Dan menghindarkan perkara-perkara yang merusak muru'ah. Ya, diingat-ingat. Ini yang banyak dari kita lalai. Perkara-perkara yang merusak muru'ah. Memakan yang haram. Kemudian berkata-kata kasar. Dan juga berkata-kata kotor. Berkata kasar. Ya, kepada temannya. Ini adalah perkara yang menafikan muru'ah, menafikan harga diri seorang muslim, menafikan atau mengurangi kadar keadilan seorang muslim yang menjadi panutan, ya. Apalagi berkata-kata yang istilahnya dianggap amat sangat tidak baik. Bahasa sini orang bilang misu misalnya, ya, Rasulullah Sallamah, dan sering kita dengar dari talabah. Tidak seharusnya antum berada pada jihad fisabilillah. Antum sedang berjihad fisabilillah. Bagaimana antum mau ditolong ketika antum tidak mau iltizam dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sekecil-kecilnya dengan ucapan. Ya, dengan ucapan yang baik. Poyok-poyokan, ya. Menjelekkan temannya, bahkan sampai misu, ya. Ngomong kotoran misalnya, atau yang lebih daripada itu. Ya, dicontoh, ya, dicontoh. Apalagi sampai mengajari anak-anak kecil. Nah, ini lebih lagi, ya, mengajari anak-anak kecil. Ala kulli hal, wa yahsulu, yaitu berjalan manusia di belakangnya, itu di belakang imam, dalam hal ini Ibrahim, kepada kebahagiaan mereka yang kekal abadi, yaitu dalam urusan akhiratnya. Yahsulu laka as-sana ad-da'im, dan dengan itu engkau mendapatkan pujian yang terus, wal ajrul jazil, dan pahala yang banyak. wata'zim min kulli ahad, dan kemuliaan yang ditujukan kepada Ibrahim dari setiap orang. Wa hadhihi la'umrullah, ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk daripada qasam, bentuk daripada sumpah Allah. Qala afdalu darajatin, dan ini sebaik-baik kedudukan. Yatanafasu fiha atau tanafasa fiha almutanafisun, yang dicari dan dilomba-lombakan oleh orang-orang yang mencari kebaikan. Ya, mereka berusaha untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Ya. Wa a'la maqam syammara ilaihi al-amilun, dan kedudukan yang tertinggi, ya, yang diperjuangkan oleh orang-orang yang mau beramal. Ya, mereka memperjuangkan, berusaha untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Wa akmalu halatin hasalaha ulul azmi minal mursalin, dan keadaan yang paling sempurna yang didapat oleh ulul azmi minar rusul, ya. Ulul azmi daripada rasul, maknanya al-azm itu quwwah wath-thabat, yaitu kekokohan dan ketetapan, ya, al-quwwah wath-thabat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, fasbir kama sabaru ulul azmi min ar-rusul, bersabarlah kalian sebagaimana bersabarnya ulul azmi daripada rasul. Siapa mereka hakikatnya? Semua rasul adalah ulul azmi, mereka berada di atas kekokohan dan kesabaran di dalam menunaikan agama Allah dan mendakwahkannya. Wa atba'ihim, dan pengikut mereka. Siapa pengikut para nabi? Al-ulama warathatul anbiya, ya. Qala min kulli siddiqin muttabi'in lahum, setiap orang-orang yang jujur yang mengikuti mereka. Da'in ila Allah wa ila sabili, dan mereka adalah da'i yang menyeru kepada Allah dan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, insyaallah naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Masih ada pembahasan daripada ayat ini yang belum kita selesaikan. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.